Berbahagialah saya sebagai orang yang kaya dan belum kawin, punya pacar yang cakep. Orang kaya seperti saya ini harus bangga. Rumah sudah besar, kamar ada 40. Sampai kalau tidur bingung saya. Tidur di kamar 1 kok sendiri tidak enak, pindah ke kamar 2. Di kamar 2 AC terlalu besar, pindah kamar 3. Semalam tidak tidur mumet saja saya. Namanya orang kaya, bel di muka ada 3. Yang merah, hijau sama kuning. Orang kaya, sorry mek. Yang hijau kalau dipijet, babu yang keluar. Kalau yang merah, anjing yang keluar. Kalau kuning baru ike. Orang namanya kaya. Wah, memang namanya orang kaya. Anak kecil nakal di sebelah rumah. Bel 3-3 dipijet semua. Saya sama babu sama anjing balapan. Ya ini. Kadang-kadang orang kaya juga punya nasib sial. Balapan sama babu dan anjing. Tapi tidak apa-apa. My love, come here. Punya kekasih, tinggal dalam rumah. Kalau sore pulang. Apa Mas Jalal? Aduh, suaranya. Mas Jalal panggil Eke. Iya kok, aduh, tidak kok. Ada perlu apa Mas Jalal? Aku kalau dengar suara muda kok. Rasanya dunia ini terbalik, sayang. Aduh, jangan. Aduh, kalau terbalik kita kebelekan. Renata? Ya? Apa perlu minggu ini kita mancing ke Miami? Mancing apa kira-kira, Mas Jalal? Ya, mancing ikan. Masa ada mancing kerupuk kamu itu? Kalau perlu, kita mancing di Miami. Ikan kita goreng di London. Hebat. Habis ya? Kita goreng di London, ikan kita makan di Copenhagen. Orang kaya toh. Terus kalau yang namanya lembur kuring tuh, kumpul-kumpul ikan apa tuh Mas? Loh ya, ikan paus toh. Kamu pertanyaannya macam-macam sih. Renata? Ya. Apa kita perlu malam ini untuk ke gunung? Apa ke laut? Jangan di gunung Mas. Kenapa sayang? Ntar banyak nyamuk. Apa kita ke hutan saja? Ntar aku dimakan harimau. Oh iya, harimau itu gak seneng sama kamu sayang. Senengnya cuma ngancam aku terus saya, karena badanku gemuk banyak fatnya ya. Kamu memperpendek umurku ya. Gini deh Mas Jalal, di rumah aja lebih resep. Di rumah? Aduh itu anak ini. Kamu nanti tak telan ya. Renata. Ya. Kita kawin cepet-cepet yuk. Ayo. Orang tuamu kok gak mati-mati gimana sih? Loh Mas, ini gimana? Masa orang tuaku disumpahin mati? Loh, yang nyumpah siapa? Katanya barusan. Saya bertanya, sayang. Apa manusia gak bisa mati? Enggak. Apa bapakmu itu dari plastik? Kan manusia juga, ya. Jadi kalau manusia ya mesti mati. Jadi terus setelah orang tua saya mati, sayanya mau diapain? Loh, kamu saya kawin. Bapakmu saya kubur. Masa mau dibalsem? Jadi begini maksud saya. Kalau bapakmu masih lama gak mati, bapakmu tak boyong di rumah ini. Bapakmu kita pelihara. Ya. Mas Jalal, rumahnya ada berapa sih sebenarnya? 94. Di Jawa Timur ada 40. Jawa Tengah 20. Irian Barat yang 40. Rumah itu? Bukan. Tiker. Sadis banyak bener. Untukmu sayang. Oh. Siapa lagi yang kuharap kalau enggak di kau? Oh, jadi itu sebagai tanda apa? Tanda kasihku padamu. Aku sudah kecewa. Cintaku sudah amper habis dulu. Tetapi kamu tambah. Bagaikan jeding yang disoki air ledeng. Engkau adalah seperti air ledeng sayang. Wajahmu putih. Air yang kamu telan kelihatan berjalan di tenggorokanmu. Berbanggalah aku. Aduh sayang, matamu. Matamu berapi-api. Pandanganmu menyorot. Mengakibatkan ambeien aku sayang. Kok Mas nih gimana sih selalu kalau ngomong udah diangkat-angkat, udah dirayu-rayu terus jelek buntutnya. Yang jelek kan aku sayang. Aduh itu kan jadinya jadi apa ya? Jadi patah semangat. Adik, semangat itu jangan dipatah. Nyambungnya repot. Ren. Ya. Kalau kita kawin, kita mau ada pesta yang macam bagaimana? Mas ini mau kasih aku apa? Segalanya deh. Segalanya. Apa yang kau minta deh? Jadi hartanya Mas Jalal nih berjut-jut. Oh iya, berjut-jut, bertiau-tiau. Berapa tiau uangku? Saya itu kalau beli es krim itu 7 tiau. Kamu kok tanya tiau-tiauan ya? Ini begini sayang. Ya. Engkau adalah jagoan dalam hatiku. Aku dulu bersumpah pada bekas pacarku yang dulu bahwa dia tidak akan dapat lelaki lain. Dan aku juga disumpah tidak akan aku dapat wanita lain. Tetapi nyatanya kau wanita yang tercantik di dunia. Telah mau kawin denganku. Kalau nanti dia datang ke sini, bermesrah-mesrahlah. Yang oh mari Ren, tenang ya. Tenang Ren. Come here, come here. Ter saya sudah punya pacar, Pak. Sorry. Kalau kamu macet, tidak dapat-dapat sudah. Ini. Itu. Kenalkan. Kenalkan. Ramping kecil. Esther. Renata. Ini Esther. Iya. Namanya saja Esther. Kan tidak cocok. Ini yang cocok S-Block. Biar S-Block, Mas. Dibuatnya di kulkas. Mahal harganya. Wow. Kalau ini, pacarku kenapa? Alah kurus, es lilin. Paling dijual eceran, Mas. Kamu tak swing menyor. Kamu itu es blok yang dibuat, gulanya sedikit, obat gulanya banyak. Diisep jadi pahit. Gak apa-apa, pahit-pahitnya obat. Biar manis, kalau manisnya racun kan percuma. Wow. Ren, kamu dihina begitu gak jawab, Ren? Jadi ini bekas pacarnya Mas Jalal? Ya, karena nasib sial saja sih. Kok Mas Jalal mau sih model gini? Nah itu, waktu itu saya ada tabrakan motor, saya gegar otak. Terus ketemu sama ini, jadi dalam keadaan tidak sadar saya. Kau sadar, wah! Pacaran sama ini 2 menit, saya pingsan 4 tahun saya. Oh, jadi dia yang cinta sendiri ya? Itulah. Kasian. Apa kasian kau bilang? Gak usah ya. Kamu mentang-mentang berapa hari kau kenal sama Mas Jalal? Kau termasuk sisaku, sorry pek. Sisa-sisa. Apa yang kau banggakan dari pacarmu? Loh, bodinya? Apa masih seksi Esther? Kalau kamu itu seksi 4 kalau kamu itu. Kamu itu gak seksi abu kalau kamu itu. Apa dari kau banggakan dari pacarmu? Face-nya. Apa sama Esther cakep mana? Gak terlalu cakep ini mukamu itu. Kamu itu mukamu kayak banteng kamu tahu. Jangan penting mukanya Mas, biar cantik Esther begini. Yang penting servisnya toh. Aku juga dong, kurus-kurus juga paten. Iya. Apa yang paten? Dipegang putus semua gitu. Iya megangnya gak keras-keras dong. Sekarang jangan banyak omong dah. Sekarang kamu punya pacar gak? Loh, namanya Esther. Kalau buang satu, cari 1000 loh, malu toh, malu toh, malu. Ya, ya, ya. Balen-balen ini. Kamu itu, yang mau sama kamu itu siapa toh? Enggak ngerti. Laki-laki deket sama kamu itu termasuk bernasib sial ter. Itu kan dulu. Sekarang Esther lain sama dulu. Yang memang lain. Dulu jalannya Esther gimana? Kan biasa. Biasa melego-lego. Sekarang kan penuh. Pakai irama lo dalam emosi. Ini bukan model caca. Apa ini? Ayam mau bertelur. Pacarku sip. Sip. Orang oh, sekarang siapa yang mau dah? Mana pacarmu? Pak Sin. Ingin tahu? Pak Seri. Coba. Loh, aku salah ajar ya. Aku buat jemur di mobil sampai dirubung semut. Nggak karu-karuan. Terlaluan kamu ya. Ayo. Apa? Esther? Iya mas. Jadi di depan bekas pacarmu aku ngomong kalau pura-pura pacarmu gitu, iya. Jangan keras-keras. Iya pak. Jangan keras-keras. Nah, iya pesenmu. Kebetulan kamu datang ke rumah kan istriku gak ada. Kamu minta tolong supaya aku ngaku pacarmu. Jadi saya kan nanti pura-pura cinta kamu. Kan gitu. Hei kenalkan pacarmu yang mana? Ini. Eh ya yang... bekas pacarmu ini loh. Oh itu. Oh Esterku sayang. Wah telat. Kasep sudah. Oh. Saya sudah dengar dari tadi. Oh. Jadi bekas pacarmu lalu dapat pacar baru. Mana? Ini. Ini dia. Oh, ini badannya. Iya. Coba mas cakep mana mas? Waduh aku pulang saja lah. Malu. Ya dia dapat gitu. Kamu kayak jalur cepet gitu ya. Mas. katakanlah kepadaku. Bagaimana sayang? Katanya kau tidak bisa hidup tanpa Esther. Katakanlah dia. Yang ngomong itu siapa? Kapan aku pernah ngomong gitu? Pura-pura lo. Aduh, gitu kapan? Pura-pura iya gitu loh. Lah, iya sudah iya. Aku nanti. Asal pura-pura aja mau dah. Iya. Ngomong pura-pura jangan dikeraskan, aku bisa mati kaku ini. Baiklah Esther. Pamerkan, pamerkan pacarmu. Aduh, aku coba kumisnya. Kamu gak ada kumisnya. Lah. Kalau Esther sama ada orang kumisnya, aduh, sungguh mati aku jadi penasaran loh, Mas. Iya, aku. Mas. Oh, jangan nemen-nemen ah, Pak. Mesra ya, mesra ya. Habis kepanasan jadi agak bingung. Aduh, mesra Esther. Ya. Waktu kita di rumah makan tadi. Aduh. Bagaimana orang pada bingung melihat kita? Aduh, bagaikan Romeo and Juliet. Kenapa tadi sendoknya kamu bawa, Esther? Masih pancet aja kebudayaan ini. Kita bertemu untuk pameran. Kalau aku mau kau adu dengan bekas pacarmu tentang kepandaian, saya mau menguji. Loh. Apa kebanggaan dari orang yang telah menyombongkan dirinya sebagai lelaki yang paling top di atas dunia. Anda pacarnya Esther? Oh iya. Kok kerasan? Akan saya coba. Anda sudah menetapkan hati untuk mati cepat dengan alasan mau kawin sama Esther ini berarti memperpendek umur. Oh memangnya begitu? Loh, ulang-ulang warung saja dah. Esther, ini pacarnya ini mesti mati biasanya. Itu kamu supaya mundur dari kamu sebagai laki-laki jangan mundur. Enggak takut itu kan hanya isue-isue saja ya. Isu. Ya isu. Apa isue? Mari kita mulai saja. Renata tenang ya. Iya Mas Jalal. Ini saya mau perang. Tenang saja. Ngomongnya aja kelemak-kelemak. Ya Mas Jalal. Pak Keki. Bos seperti itu. Istri saya kalau ngomong pacar cak. Sebab pakanannya ikan kalkun. Bagaimana? Apa kepandaian? Mas punya kepandaian apa? Sama minta apa? Loh, mari minta uang. Ini kok bakat kere begini. Artinya minta apa itu? Sama mengendaki saya harus bagaimana? Mengeluarkan semua kepunyaannya, Mas. Oh, jangan. Keluarkanlah kepunyaanmu untuk diketahui keseluruhannya itu. Maaf. Ya? Untuk urusan satu itu tidak bisa, saya. Apa itu? Kepunyaan kok dikeluarkan apa, ya? Ini katanya pameran tentang kepandaian. Ya. Mas kan punya kepandaian. Iya, punya. Yang bakal diketahui dipamerkan pada kita yang ada ini. Untuk itu keluarlah seluruh kepunyaanmu. Enggak. Kita... Kalau kepandaian oke, kalau kepunyaan maaf saya. Nah, kepunyaan kepandaianmu itu. Oh, kepandaian saya. Kepandaian Mas punya. Oh, kepunyaan saya kepandaian. Kepandaian itu. Jadi baik. Punyanya Mas ini memang pandai ya, jadi kan. Ini ngomongnya apa sih, karuan aku. Nah, kepunyaan Mas itu kepandaian. Ah, iya. Artinya Mas punya kepandaian. Kepandaian saya punya. Nah, maka itu Mas punya itu mempunyai kepandaian. Nah. Apa kepunyaan Mas itu punya kepandaiannya apa? Jadi kepandaiannya saya itu punya kepandaian. Nah. Kalau saya ini punya kepandaian, maka kepunyaannya Mas itu pandai, kan gitu? Ya, apa bingung saya. Kepandaiannya Mas itu apa? Tunjukkan di depan pacar-pacar ini. Oke. Oke, mari mengenai pengalaman ke luar negeri. Saya? Iya. Negeri mana yang tidak pernah saya datangi? Semua sudah pernah? Komplit. Hongkong? Hongkong. Pernah mengenal bintang film Hongkong? Loh. Semua bintang film itu tidur sama-sama saya. Satu kamar? Loh. Centen itu tidur satu kamar sama saya. Oh. Artinya satu kamar satu tempat tidur? Loh, enggak. Nah, iya apa? Ya, kamarnya Centen sendiri, kamar saya sendiri. Nah, kalau gitu kenapa dipamerkan kalau tidurnya sendiri-sendiri? Loh, cuma jamnya sama-sama. Kenal seorang bintang film... Hong Kong yang bernama Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Nah. Bruce Lee. Ah, Bruce Lee. Bruce Lee. Lah, ya tulisnya kan Bruce Lee. Oh, iya, iya tulisnya. Iya, tulisnya kan Bruce Lee. Bruce Lee, tak iya. Apa itu nama asli? Oh, bukan. Bukan, Bruce Lee itu bukan nama asli? Bukan. Namanya yang asli? Li Xiaolong. Siapa? Li Xiaolong. Oh, Li Xiaolong. Li Xiaolong, ah. Li Xiaolong, ah. Mas bisa berbahasa Mandarin? Lo komplit. Kalau bilang hari Minggu? Li Pai. Jalan? Licen. Jalan-jalan? Ya licen-licen. Kalau hari Minggu, Bruce Lee jalan-jalan? Li Xiaolong, Li Pei, licen-licen lah. Kalau Bruce Lee hari Minggu jalan-jalan sambil rokokan? Li Xiaolong, Li Pei, licen-licen, lima-lima. Rokokan-rokokan? Lah iya, bintang film rokokan apa kalau udah lima-lima? Masa mau rokokan kelobot? Oke, saya selingi. Boleh. Saya punya kepandaian mendidik pacar. Boleh. Pacar saya pinter nyanyi karena saya didik menyanyi. Silakan. Esther. Esther. Esther ini kok bisa nyanyi? Band sudah saya siapkan. Dia menyanyi sebuah lagu untuk saya pamerkan. Saya memamerkan cara mendidik saya terhadap istri itu sebuah pameran kan? Saya umumkan, nyanyi yang baik ya. Baiklah para hadirin sekalian, ini pura-pura banyak penontonnya ya. Saya minta tepuk tangan, tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan. Sudah, persis taman kanak-kanak ya. Esther dalam sebuah lagunya, kami, apa, lagunya apa namanya? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Esther. Terima kasih, terima kasih. Ucapkan selamat bertemu lagi. Sekian lama kita berpisah. Tak terkatakan betapa rindu hatiku. Kini bahagia berkumpul lagi. Perpisahan membuat hatiku rindu. Lama nian tak memandang wajahmu. Sampai kini hatiku masih yang dulu. Jangan biarkan kesempatan berlalu. Ku ucapkan selamat bertemu lagi. Sekian lama kita berpisah. Tak terkatakan betapa rindu hatiku. Kini bahagia berkumpul lagi. Perpisahan membuat hatiku rindu. Lama nian tak memandang wajahmu. Sampai kini hatiku masih yang dulu. Jangan biarkan kesempatan berlalu. Ku ucapkan selamat bertemu lagi. Sekian lama kita berpisah. Tak terkatakan betapa rindu hatiku. Kini bahagia berkumpul lagi. Coba, bagaimana? Suaranya gitu sih. Ya, lumayan. Daripada kecemplung sumur. Kembali soal pengalaman ke luar negeri setelah istri calon pacar saya menyanyi. Pernah ke planet Mars? Loh, planet mana yang tidak saya datangi? Oh, loh, ini orang kok? Loh. Bisa bahasa sana? Loh, orang datang ke planet tidak bisa ngomong gimana? Kalau misalnya orang bumi mengatakan saya. Nanti dulu. Ini suasana? Suasana planet dulu. Oh, iya. Lain suasananya. Di sana itu tekanan udara berbeda. Oh iya. Berdua sama Renata saya. Oh di sana? Ya kan ya? Iya dong. Oh ada iya kok cakep ya. Lain sama pacar saya. Bagaimana Esther sakarep mau? Renata sayang. Iya Mas Jalan. Esther sayang. Apa mah? Coba sekali lagi situ. Renata sayang. Iya Mas Jalan. Coba rasanya hatinya Mas bagaimana? Lain kayak api yang disiram air selam. Esther sayang. Wah. Wow. Nah ini kalau Esther bilang gitu saya ngempet. Kenapa? Ababnya ini. Oke masuk. Misalnya. Ada apa itu? Ini kan hawa di sana enteng. Jadi orang berdiri tidak bisa tetap. Kok kayak orang ayanen gitu? Memang begitu. Kalau orang bumi mengatakan saya, saya, saya, aku. Kamu, kita, kita sekalian marilah kita mendengarkan sebuah lagu yang betul-betul baru kami rekam. Mudah-mudahan lagu ini betul-betul bisa kita nikmati bersama. Dan mudah-mudahan lagu ini merupakan satu penjiwaan dari penyanyinya untuk membawakan sebuah lagu yang sesuai dengan irama, baik-baik lagunya maupun dengan irama drum, gitar, piano dan sebagainya disesuaikan penjiwaannya. Waduh. Untuk itulah terima kasih terhadap penyanyi yang paling baik ini. Terima kasih. Bahasa planetnya. Waduh. Mutar we. Waduh. Mutar we ayo. Tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek Kedawan. Kok kedawan ya mas? Iya kepanjangan sampai ngomong itu. Satu-satu orang planet itu. Kedawan. Kepanjangan sekarang. Oke, kalau gitu berarti saya sudah merasa bangga sekali menyiarkan apa itu pacar saya yang telah menyanyi baik. Oke. Sekarang kepandaiannya pacarnya situ? Belum. Pacar apa? Saya menyanyi bisa, dancing group bisa, dia juga peragawati, nomor satu ini. Lain? Ekster sekarang? Kenapa? Golf bisa, badminton mahir, Ekster. Tenis luar biasa, naik kuda cekatan, becak pinter. Loh biar itu satu kebanggaan. Istri saya calon, iya. Masak apa yang tidak bisa? Bagaimana? Ikan tempe dimasak dia rasanya seperti hati. Coba. Lain, petis keluaran Jawa Timur dimasak oleh Esther langsung rasanya jadi aspal ya. Udah. Pacar saya, iya. Kalau pakai rok, gelaco, rasanya seperti bludru. Pacar saya bludru kalau dipakai jadi terpal ya. Udah situ. Lu ada tamu ini? Nah, saya akan merayu Esther. Bagaimana saya mati aku? Aduh. Mau buka ruang lu, Dik. Mati aku. Kenalkan Renata, ini teman saya Susi. Mas Jalal, saya mau ke belakang sebentar ya. Jangan dulu nanti. Waduh, hong diam ini. Bahaya. Ini Mas Jerry ada di sini. Aduh, Mas Jerry ini pacarnya Esther. Pacarnya Esther. Bagaimana? Jadi Mas Jerry ini pacarnya Esther. Esther ini kan bekas pacar saya. Jadi Mas Jerry ini pacarnya Esther dipamerkan saya. Jadi Mas Jerry Mas itu pacarnya Esther. Sebentar lagi kawin dia. Betapa cintaku kepadamu. Aduh, mati ini bahaya ini. Engkau jangan tinggalkan aku. Wah, gombal. Ingatlah mas Esther, waduh game aku Esther. Ingatlah mas akan janjimu. Di waktu di Ancol dulu. Cintamu kau ucapkan. Wah, tak kampleng lo kamu nanti. Bukan bulan. Yang mesra mas, yang mesra. Mesra jengkolmu. Mas Heri. Aduh mbak. Ingatlah akan cintamu. Ngalio, waduh. Mas Heri. Apa, aduh. Bagus ya perbuatanmu ya, bagus perbuatanmu mas. Memang. Disuruh mengantarkan istri, ternyata kamu ada main ya dengan genok itu ya. Makananmu gak dimakan, bicara harus hati-hati. Siapa kamu kok kurang ajar? Aja. Kamu kan. Jangan kerah di sini ya. Dikerah kok di rumah orang. Ini memangnya kucing kok. Aku ini istrinya Mas Jerry. Kamu itu yang ngaku-ngaku, Su. Aduh, mati aku. Terlalu kamu. Kok ada pacarnya orang kok dibilang tuan. Aduh, jalan. Pacarnya kok pacar. Kamu... Dia itu suami saya. Aduh. Eh, bojo. Mas Jerry, ini ya. Bagaimana? Hah? Bagaimana ini kok bisa terjadi demikian? Ada main ya. Iya, kamu tidak bisa main. Disuruh mengantarkan istri ke orang tua ternyata ada main di sini. Tidak, itu jangan begitu. Tidak sengaja, gini loh, tadi itu dia itu datang ke rumah setelah kamu pergi Susi. Dia minta tolong. Karena dia disumbari artinya itu ditaksir pasti tidak bisa cari pacar lagi. Istri itu bekas pacarnya Mas Jala. Iya. Kebetulan kamu datang aku disewa. Suruh pura-pura ngaku pacar, pura-pura. Mau. Ini loh laki-laki semuanya mau. Istri, mau. Dirayu. Rayu. Suami orang dirayu. Ya biar toh sementara aja enggak apa-apa. Sementara. Kalau perlu nanti kalau misalnya terus ya itu namanya kecelakaan gitu loh. Ya beginilah Susi, Esther. Mas, jangan tinggalkan Esther. Mau tak kampleng tenan lo kowe. Aduh, saya minta maaf ya Esther. Gimana Ter? Ini mandore dateng. Esther. Ayo. Cerai. Iya. Enggak. Saya minta maaf Susi. Maaf kalau ketahuan maaf. Kalau enggak langsung. Maaf. Maaf kalau dapat yang lebih cantik dari saya itu enggak apa-apa. Lah ini apa enggak? Lowong itu waduh di bawah nol itu namanya. Ah ini belum. Ini kalau sudah dipermak bagus ini. Waduh. Mas Jalal. Ya. Ini memang istri saya. Saya mau omong sama Esther. Hanya karena pameran pacar saya berantakan sama itu. Terserah mari. Esther. Kalau kamu belum dapat pacar, jangan begitu dong itu namanya ngerusak pagar alas. Loh. Pagar ayu. Ya. Ini kan orang sudah kawin kok kamu gituin? Mas Jalal harus mengerti, Mas. Waduh. Betapa hancur perasaanku. Aku menjadi seorang wanita yang kegagalan di dalam cinta. Karena itu, Esther, jangan kamu ulangi perbuatan. Ini namanya nangis di atas truk ya. Ini namanya. Sekarang, Esther, kamu tetap kalau bisa ya cari yang lain. Saya akan kembali sama istri saya. Ya. Nah, tentang pameran pacar ini mudah-mudahan tidak merusak dengan yang sudah aman dan bahagia, Renata. Ya, Mas Heri. Mudah-mudahan situ bahagia. Kapan kawinnya? Loh, aku terserah Mas Jalal. Loh, itu Jalal. Saya kira kawin dengan Mas Heri. Siapa? Nah, kalau boleh ya, apa boleh buat kok. Boleh tak tendung nanti. Ya, mudah-mudahan bahagia, Renata. Kita kawin secepatnya. Nah, sekarang begini aja. Iya dong, Mas Jalal. Untuk menghibur dan merestui ini pertunangannya ini, saya pestakan. Oke. Kita ambil restoran yang paling besar. Mm-hmm. Kita makan bareng. Ya. Semua saya yang tanggung. Wah. Terima kasih, Mas. Mobil saya. Oke. Apa-apa saya yang cari. Iya, Mas. Nah, cuma makan bareng. Hanya satu pesan saya. Apa, Mas? Bayarnya sendiri-sendiri. Ayo, sudah makan bareng-bareng.